sabar menanti. Suka dan duka mu, suka duka Terima kasih Mbak Lili. Saya juga makasih banyak Mas Giri. Suaranya tambah hari tambah bagus.